mosirdo, aroro aku samosirdo, iro asalu setongingo toku saliringo luku upujibo, iro asalu setongingo toku saliringo luku upujibo, disido pusoki, paraneke aku haumaki, kondisi hasan na eme nang bawang. Atas ni solu pasona kororu tu simaro Nako marlogu di atas ni solu pasona kororu tu simaro Molo maru juma Museng oruku sai onma Anggo bakeku disita romomu disi ure aku sari onma Anggo bakeku disita romomu disi ure aku Sari Homa Saigon ma Ango bakeku Risita no mo